Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Fathul Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zair Al-Qarawani oleh Fadilat Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya sudah, kita sampaikan 4 poin contoh pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah nama pelaku dosa besar apakah mukmin atau kafir, dan tentang masalah nasib mereka di akhir kelak apakah kekal dalam neraka ataukah mereka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga berkaitan dengan masalah takdir antara kelompok Qadariyah dan kelompok Al-Jabariyah. Sekarang poin yang kelima, Qomitan, halaman 23. Asy-Syaikh berkata, wa hum wasatun bainal khawarij alladzina kafaru Aliyan wa Muawiyah radhiyallahu anhuma wa man ma'ahuma wa qataluhum wa stahallu amwalahum. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara kelompok Khawarij yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah dan yang bersama mereka keduanya dalam perang Siffin. Wa qataluhum, kelompok Khawarij memerangi Ali dan Muawiyah dan yang mengikuti mereka berdua dan menghalalkan harta dan darah mereka. Wa bainar rawafid alladzina ghalaw fi Ali wa Fatimah wa auladihima radhiyallahu anhum. Alisna pertengahan di antara kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan kelompok Syiar Rafidhah yang mereka berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, mereka mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai semua para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Namun mereka tidak berlebih-lebihan. Mereka tidak sampai menuhankan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Jangankan menuhankan, mereka pun tidak menyamakan kedudukan sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama anta an aqul qala rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan baku dari langit, aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentang dengan mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar wa Umar sahabat yang paling mulia, bangsa yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Itu pun kata Abdullah bin Abbas, ucapan Abu Bakar wa Umar tidak sama dengan sabda Ar-Rasulullah SAW. Wajib didahulukan ucapan Ar-Rasulullah SAW. Inilah pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak mencela para sahabat, mereka pun tidak menuhankan atau berlebihan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Namun pertengahan mencintai tanpa berlebihan. Jangankan kepada para sahabat, kepada Rasul juga demikian. Tidak boleh kita berlebihan. Rasul sendiri yang mengatakan demikian. La tutruni kama atatina Isa ibn Maryam. Jangankan berlebihan dalam menyanjung diriku. Sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa ibn Maryam. Inna ma'ana abdun adalah hamba Allah. Manusia biasa. Fakulu Abdullah wa Rasul. Maka katakanlah Rasul Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Tuhan, bukan sesembahan. Rawafid Asy'ari Rafidhah, mereka berlebihan terhadap Ali, Fatimah dan anak keturunan keduanya. Wajafau fi haqqi aktsari sahabat, dan mereka kelompok Syiah Rafidhah, mereka menghabisi, mencaci maki, menjelek-jelekkan kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW. Di satu sisi mereka berlebihan terhadap Ali, Fatimah dan keluarganya. Di sisi yang lain mereka mengkafirkan kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah kelompok Syiah Rafidhah yang sudah pernah kita sampaikan panjang lebar tentang akidah mereka. Fa'abghaduhum wa sabbuhum. Kelompok Syiah Rafidhah membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Maka dari sini pula Imam Malik, Imam dari Hijrah, mengkafirkan Syiah Rafidhah berdasarkan firman Allah, liyaghidha bihimul kufar. Surat Al-Fatah ayat yang terakhir dipetikkan di situ, Allah mengatakan Allah ingin menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan wa min hadhil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfir rawafid alladina yubghiduna sahabat. Dari ayat inilah Imam Malik rahimahullah ta'ala mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah dikarenakan mereka membenci, memurkai, mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Banyak para ulama yang mengeluarkan Syiah Rafidhah dari barisan kaum muslimin. Mereka bukan termasuk kaum muslimin, alias mereka adalah orang-orang murtad, orang-orang musyrikun, kufar dan orang-orang al-munafiqun. Fa ahlus sunnati yuhibbuna sahabat jami'an. Ahlus sunnah wal jamaah mencintai semua para sahabat tidak terkecuali. Yaitu sebagaimana yang sudah kita sampaikan, apa jadi sahabat? Siapa yang tahu? Man sahabi? Siapa yang dinamakan dengan sahabat itu? Ya. Ya, Ahsanta. Jumhur ulama mengatakan man sahabi, siapa sahabat? Yang pertama adalah dilakian Nabi SAW, yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Ya, artinya pada waktu Rasul masih hidup. Ya, bukan melihat Nabi berjumpa dengan Nabi pada waktu Nabi telah meninggal dunia, yaitu dalam keadaan bermimpi. Yang sudah kita sampaikan, kalau orang bertemu dengan Nabi dalam mimpi, betul, selama cocok dengan sifat-sifat Nabi, fisik Nabi yang telah diceritakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah melihatku dalam bentuk yang sebenarnya, karena setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun, sekali lagi, orang itu harus tahu dulu bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Jangan sampai ketika dia bermimpi, kemudian bercerita, saya tadi malam bermimpi ketemu Rasul. Ketika ditanya bagaimana ciri fisik Rasul, dia mengatakan kurus, tidak berjenggot. Nah, ini bukan Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi Isa Habibullah Jombang. Ini harus diperhatikan. Kemudian kapan lalu ada salah satu ikhwah yang bertanya, ada riwayat yang mengatakan, itu sahih riwayatnya, Rasul mengatakan barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kata para ulama, dalam sarahnya seperti Imam Haji Asqalani, Syekh Abdul Aziz Bab mengatakan, bukan melihat Rasul dalam artian melihat bentuk tubuh Rasul dalam keadaan terjaga. Dalam riwayat memang ada, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kata para ulama, mustahil Rasul kembali hidup. Karena sunatullah, akidah kaum muslimin yang sudah meninggal dunia di alam barzakh, tidak di alam dunia. Sampai didekatkannya hari kiamat. Baru dibangkitkan lagi. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau apa? Sampai hari kiamat di alam barzakh. Tidak mungkin Rasul apa? Keluar lagi di dunia dalam keadaan hidup. Jangankan ketemu dengan kita, para sahabat saja yang beliau cintai, istri beliau tidak pernah setelah Rasul meninggal kemudian bertemu lagi dengan mereka, orang-orang yang dicintai oleh beliau radhiyallahu anhum. Namun kata para ulama, arti barang siapa melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku dalam keadaan terjaga, yaitu dia akan melihat takwil mimpinya dalam keadaan terjaga tersebut. Bukan melihat apa zatnya Rasul dalam keadaan terjaga, tidak. Namun kalau mimpi, iya, bisa jadi dia melihat Rasulullah SAW. Namun sekali lagi harus ditopang dengan apa? Ciri fisik Syama'il Al-Muhammadiyah. Ciri-ciri fisik Rasul yang telah disebutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian katakan di sini, fa'alu sunnah yuhibbun al-sahabah. Al-sunnah wal-jamaah mencintai semua para sahabat. Siapa sahabat tadi? Al-Lilaq yang Nabi SAW yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Rasul telah masih hidup. Kemudian, wa'aman Nabi dan beriman dengan Nabi SAW. Wa'ama ta'ala zalik dan meninggal di atas keimanan. Itu definisi sahabat. Maka setiap orang yang masuk dalam kategori sahabat, maka wajib untuk kita mencintai mereka. Fa'alu sunnah yuhibbun as-sahabah jami'an wa yuwalunahum. Mereka berloyalitas kepada semua para sahabat, tidak mencaci maki sama sekali, tidak membenci sama sekali sahabat Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan, awsaful al-iman al-hubbu fillah wal-buddu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Orang muslim biasa saja wajib kita cintai karena keislamannya, karena keimanannya, apalagi para sahabat Rasulullah SAW yang mereka mendapatkan ujian sanjungan yang luar biasa dari Allah dan Rasulullah SAW. Mereka adalah para wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang berjasa kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya. Ba'dallah Azza wa Jalla. Tanpa mereka, ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita bisa menghirup udara segar di atas agama Islam yang hak ini. Itu adalah jasa para sahabat Rasulullah SAW, ba'dallahi azza wa jalla. Maka wajib untuk kita mencintai berloyalitas kepada para sahabat. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita pasti akan membalas budinya. Kita akan berusaha keras untuk betul-betul berbaik kepadanya, mencintainya. Padahal cuma dikasih uang 10.000 misalnya, itu sudah luar biasa. Kalau kita memang apa orangnya tahu balas budi. Memang tidak semua orang tahu balas budi. Diberikan ilmu dan sebagainya, namun mensinat sebagainya. Memang banyak manusia-manusia yang memang kurang beradab, kurang ajar dan sebagainya. Banyak, bukan hanya anak saya yang durhaka. Murid juga banyak yang apa? Durhaka. Seperti Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri, durhaka kepada apa? Gurunya. Ya, ini sekali lagi la barakallahu fi ilmi, semoga Allah tidak memberkahi ilmunya. Ini adalah salah satu fenomena di atas muka bumi ini. Kalau para sahabat, kalau ada orang yang berikan kita sedikit saja dari kebaikan, kita masya Allah akan balas budi orang tersebut. Apalagi para sahabat Rasulullah SAW yang memberikan kepada kita kebaikan yang luar biasa. Mereka mati-matian berjuang membela Islam, menyebarkan Islam sampai tetek dan keret dalam penghabisan hingga Islam itu datang sampai kepada kita. Itu sekali lagi bifadlillah summa bifadli as-sahabah. Tanpa perjuangan mereka kita tidak akan mungkin bisa merasakan keindahan al-Islam. Dan sekali lagi kewajiban kita membalas budi mereka dengan paling tidak mencintai mereka, mendoakan mereka, memuji mereka, dan juga membela kehormatan mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wa yunzilunahum manazilahum. Namun al-sunnah wal jamaah tetap memposisikan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Sebagaimana tadi Nabi, kaum muslimin, orang beriman, al-sunnah mendudukkan Nabi sesuai dengan kedudukannya, yaitu Abdullah wa Rasulullah. Beliau hamba Allah dan utusan Allah. Tidak boleh Rasul diminta-mintai setelah beliau meninggal dunia. Tidak boleh Rasulullah SAW dikatakan yang menghilangkan kesusahan. Ini syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlebihan kepada Rasulullah SAW. Demikian pula dengan para sahabat. Kita dudukkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Wala yakuluna bi'ismatihim. Dan al-sunnah wal jamaah tidak mengatakan para sahabat itu maksum dari dosa. Para sahabat manusia biasa bisa salah. Namun al-sunnah mengatakan kesalahan para sahabat itu tenggelam di dalam samudra kebaikan mereka. Anna sayyata sahabat maghmuratun fi bahri hasanatihim. Bahwasanya kesalahan para sahabat itu sudah terbenam, tenggelam dalam kebaikan atau samudra kebaikan mereka. Kalau mereka pun salah, itu sedikit dibandingkan kebaikan mereka. Itu pun mereka langsung segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'anhu yang beliau tidak ikut perang Tabuk sampai Allah turunkan ayat bahwasanya Allah menerima taubat mereka. Intinya bahwasanya para sahabat kalaupun berbuat dosa, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Al-Imam Muqayyim rahimahullah ketika mentafsirkan ayat surah Luqman, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang bertobat kepadaku. Kata Imam Muqayyim rahimahullah, para sahabat adalah orang yang paling banyak bertobat kepada Allah. Maka arti ayat tersebut, ikutilah jejak para sahabat yang mereka banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah telah menjanjikan ampunan bagi para sahabat Rasulullah SAW. Dalam akhir surah Al-Fatih, Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh, minhum dari para sahabat, maghfiratan, ampunan dan pahala yang besar. Kita yakini para sahabat manusia biasa, bukan Tuhan, bukan malaikat, mereka tidak maksum. Akan dapat sekali lagi kesalahan mereka sedikit dibandingkan kebaikan mereka, dan Allah pun menjanjikan ampunan bagi para sahabat Rasulullah SAW wa radhiyallahu anhum jami'an. Wa qala Tahawi fi aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Tahawi berkata dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bagaimana pertanyaannya Ahlussunnah, kata beliau, wa nuhibbu ashabar Rasulullah SAW, kita mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Itu ciri orang yang beriman. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, Al-Ansar la yuhibbu illa mu'minun. Para kaum Ansar, para sahabat Al-Ansar, tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang yang beriman. Wa la yubghidhuhum illa munafiqun. Dan tidaklah yang membenci mereka kecuali orang munafik. Makanya kalau masih Arab Ibah yang membenci para sahabat, mereka adalah kaum munafikun. Ya, sudah sering kita sampaikan, kalau antum baca ayat-ayat tentang orang-orang munafikin, maka ya cocokkan dengan mereka itu persis sudah. Ya, mereka sama persis dengan kaum munafikin di zaman ya Rasulullah SAW, bahkan yang sekarang ini lebih ya dahsyat, lebih parah dibandingkan kaum munafikin di zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Syiah Rafidhah di Iran, Syiah Nusairiyah di Suriah dan sebagainya. Ya, mereka kaum munafikun. Wa nahibu ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita wajib mencintai semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Namun tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Seperti kaum Syiah Rafidhah sampai mengangkat derajat ya Ali, Hasan, Husain ke derajat al-ilah. Ya, makanya sudah pernah kita sampaikan dalam berbagai kajian tentang Syiah Rafidhah. Dalam kitab mereka Usulul Kafi ada bab-bab yang kufur. Ya, bab-bab yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya mereka mengatakan anna a'imma ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna ila bi'tiyarin minhum. Para imam-imam mereka, yaitu yang Syiah Rafidhah di antaranya Ali, Hasan wa Husain radhiyallahu anhum, mereka tahu kapan mereka akan mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Annal a'imma la yakhfa 'alaihim syai'un, bahwa yang semua para imam-imam itu tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali dari mereka. Tapi yang mereka tahu yang gaib sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Beli-beliannya kelompok Syiah Rafidhah dalam menyanjung Ali, Hasan wa Husain yang termasuk imam-imam mereka. Kita bukan membenci imam mereka, tidak. Kita wajib mencintai imam-imam mereka, namun kita benci kepada Syiah Rafidhah. Qatalahumullah. Ini sekali lagi, ketika kita menyebutkan imam-imam Syiah, na'udzubillah min dzalik, hati-hati ya. Karena para ulama mengatakan di antara 12 imamnya Syiah, ini hanya sekedar sebetulnya tipu daya mereka saja, kedok orang Syiah Rafidhah. Imam mereka itu tidak setuju dengan Syiah Rafidhah. Ini sudah pernah disampaikan panjang lebar di kajian antara sawahan, hampir tahun lebih kita bahas masalah Syiah Rafidhah. Ya, bahwasanya tidak ada satu imam pun dari 12 imam tersebut yang Syiah betulan, tidak ada. Itu sekedar apa? Endompleng nama para imam-imam tersebut. Contoh Ali bin Abi Thalib yang merupakan imam mereka pertama, sepertinya murka dengan selama Syiah Rafidhah sampai ingin membakar apa? Pencetus Syiah Rafidhah Abdullah bin Sabah. Ya, namun dia selamat lari dari kejaran Ali bin Abi Thalib. Namun anak buahnya dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib karena menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka mengatakan anta huwa, engkau adalah dia, maksudnya engkau adalah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Ali bin Abi Thalib itu murka. Demikian pula Hasan wa Husain tidak ridha dengan Syiah Rafidhah. Namun Syiah Rafidhah memakai 12 imam tersebut hanya dompleng nama-nama mereka saja. Ya. Di antara 12 itu, tiga adalah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian sebagiannya lagi ulama al-sunnah. Seperti Ali bin al-Abidin adalah ulama al-sunnah wal-jamaah. Ya. Namun yang terakhir, Hasan al-Askari, ini tidak ada wujudnya alias fiktif. Belum ada, tidak ada wujudnya sama sekali sampai hari kiamatlah. Itu sekedar tipu daya orang Syiah Ar-Rafidhah. Kemudian beliau mengatakan wala natabarra'u min ahadin minhum, tidak boleh kita berlepas diri membenci seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertengahan Al-Sunnah, bukan seperti Khawarij yang mengkafirkan Ali Muawiyah, dan bukan kelompok Syiah Rafidhah yang berlebihan mencintai Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah dan juga anak keduanya. Wa nubghidu man yubghiduhum. Tugas kita membenci orang yang membenci para sahabat. Ini sekali lagi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wala wal bara. Syiah Rafidhah membenci para sahabat, kita wajib benci para kelompok Syiah Rafidhah dimanapun mereka berada, yang di Iran yang merupakan markas mereka, ya, yang di Indonesia ya, wajib untuk kita membenci kelompok Syiah Rafidhah di mana saja mereka berada. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini salah satu bentuk balas budi kita kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jangan sampai ketika mereka dizalimi kita diam saja. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita saja kalau punya teman, ya, dizalimi, dicaci maki, jangan diam. Rasul mengatakan, "Unsur akhaka dzaliman aw mazluman." Tolong saudaramu yang berbuat zalim, cegah kemungkarannya, kezalimannya. Ya. Jangan mengatakan, "Oh, saya enggak ikut-ikut." Ini namanya setan akhrab, setan yang jitu. Ya. Karena apa? Anda sebagai orang muslim punya kewajiban atas muslim yang apa? Yang lain. Rasul mengatakan demikian. Unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang dzalim dengan engkau mencegah apa? Kezalimannya. Ya. Aw mazluman atau yang apa? Dizalimi, tolong dia, bantu dia. Jangan diam, jangan egois. Ya, bukan urusan saya. Saya enggak ikut-ikut. Ini adalah muslim yang tidak tahu hak saudaranya. Ini sekali lagi adalah kewajiban seorang muslim. Ini antar sama kaum muslimin. Apalagi para sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa jasanya kepada Islam dan kaum muslimin kepada kita semuanya. Apa balas budi kita? Di antaranya kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Baik dari orang Syiah Rafidhah atau yang mengikuti ajaran Syiah Rafidhah. Di antaranya ada kelompok-kelompok harokah, pergerakan yang mereka juga ikut arusnya Syiah Rafidhah. Ediannya sudah pernah kita sampaikan. Tokoh harokah, tokoh Ikhwan Muslimin, bapak teroris internasional, bapak teroris dunia, Sayyid Qutb, ya, dia membenci habis-habisan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Muawiyah ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib, dia memakai kedustaan, penipuan, kemunafikan dan sebagainya. Ini wajib untuk apa? Kita jauhkan umat dari orang tersebut. Ini orang sesat dan menyesatkan. Itu tokohnya apa? Teroris. Tokohnya harokah yang bernama Sayyid Qutb. Wa bil khair yadhkuruhum, kita wajib membenci orang-orang yang mencaci maki para sahabat, yang menjelek-jelekkan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ini bukan hanya Syiah Rafidhah, namun sudah menular kepada sebagian mereka yang menamakan dirinya sebagai Ahlussunnah, atau yang menamakan dirinya sebagai Sunni dan sebagainya. Bahkan sudah sempat kita sampaikan sampai ujian tes masuk Universitas Islam di sebagian universitas negeri kita ini tesnya caci maki terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ada teman yang mau masuk di situ aja tes, ada pilihan siapa bapak nepotisme dunia, Utsman bin Affan atau Kak Ali atau Syekh Muawiyah dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahan tes masuk perguruan tinggi Islam mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Ini juga wajib untuk kita apa? Jauhkan umat dari jarinya. Na'udzubillah min dzalik. Wala nadzkurum illa bi khairin. Kita tidak boleh menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Kemudian beliau kesimpulannya mengatakan, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun, mencintai para sahabat adalah agama, adalah keimanan, adalah kebaikan. Kita cinta para sahabat bukan fanatik, namun karena apa? Ini agama. Bukan masalah fanatik golongan, maksudnya bukan fanatik bukan mereka umat Islam, tidak. Betul, itu salah satu bentuk kita apa? Mencintai mereka. Bukan karena mungkin ada orang Arab, karena orang Arab tidak. Namun ini adalah agama, bagian dari agama. Kita bina para sahabat itu mengamalkan agama. Itu adalah bentuk keimanan. Itu adalah bentuk apa? Kebaikan. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula kita mendekatkan diri kepada Allah diantaranya dengan membenci orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Membenci mereka adalah kekafiran, adalah kemunafikan, adalah kesesatan. Ini yang harus kita camkan, bahwa saya membenci para sahabat itu bukan sekedar kesalahan, kekhilafan, namun itu adalah kekufuran yang nyata. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tadi, atau dalam riwayat dikatakan, ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda kemunafikan itu membenci kaum al-ansar, membenci para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, fa fi qawli rahimallah wa nuhibbu ashab Rasulullah SAW salamatu al-sunnah bila jafa. Ucapan Imam Tahawi yang mengatakan kita mencintai para sahabat ini adalah bentuk keselamatan al-sunnah dari membenci, dari kurang ajar kepada para sahabat Rasulullah SAW. Mencintai ini lawannya tadi kelompok khawarij. Wa fi qawli wa la nufitu fi hubbi ahadin minhum, dan ucapan beliau kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai mereka, salamatuhum minal ghulu, ini selamanya al-sunnah dari berlebihan, sebagaimana Syiah Ar-Rafidhah al-sunnah pertengahan, bukan khawarij, bukan Syiah Ar-Rafidhah. Wa la hubba ashab Rasulullah falahna jufatan, kita cinta kepada para sahabat artinya kita bukan musuhnya mereka, kita tidak kurang ajar kepada mereka. Wa ma hubbina lahum fala sahulatan, meskipun kita cinta kepada mereka namun kita tidak berlebihan. Sebagaimana kepada Rasul, kita cinta Rasul, kita mengagungkan Rasul, kita mentaati Rasul, namun tidak boleh kita menuhankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 poin contoh ya pertengahan Ahlussunnah. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Intinya kaidahnya Ahlussunnah selalu pertengahan dalam segala permasalahan agama, ya, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Contoh yang lain misalnya dalam masalah syafaat, syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada kelompok yang mengingkari syafaat, yaitu kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan kalau kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Sedangkan Rasul mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar, bagi umatku atau dari umatku. Ini yang tidak diimani oleh kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Lawannya kelompok tasawuf, mereka mengatakan wali-wali itu bisa memberikan syafaat. Mereka pun minta syafaat kepada para wali-wali langsung. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan syafaat itu ada, ya. Namun ada 2 syaratnya. Ridha Allah anil masyu', ridha Allah bagi yang akan diberi syafaat, dan izin Allah bagi yang memberi syafaat. Dan syafaat milik Allah. Kullillahi syafaatu jami'a. Maka tidak boleh kita minta-minta syafaat kepada para wali-wali yang telah mati. Ini berlebihan dalam menetapkan syafaat. Yang lain Khawarij, Mu'tazilah mengikai syafaat. Ahlussunnah menetapkan, namun dengan apa? Syarat-syarat yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula misalnya dalam masalah hukum Allah. Ya. Kelompok liberal mereka membolehkan untuk berhukum dengan hukum barat. Bahkan mereka menghina hukum Islam. Mereka lebih mengutamakan hukum barat. Ini kufur. Ya. Kelompok Khawarij atau kelompok teroris sekarang mereka berlebihan. Ya. Mengatakan bahwasanya inti tauhid itu berhukum dalam hukum pemerintahan. Kemudian mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad. Tanpa perincian. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan hukum Allah bukan hanya hukum di pemerintahan. Hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan manusia. Dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, politik, ekonomi. Harus berhukum dengan hukum Islam. Namun, yang tidak berhukum dengan hukum Islam dari kaum muslimin tidak boleh langsung apa? Dikafirkan. Ya, tidak mutlak langsung apa? Kafir murtad. Ini perkataan Ahlussunnah dalam masalah apa? Menyikapi hukum Allah. Sekali lagi, hukum Allah itu meliputi segala bidang kehidupan, bukan hanya hukum pemerintahan, namun yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak langsung apa? Dikafirkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qad ajmala syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hadhihi al-umur allati Ahlussunnah wal Jamaah fiha wasatun baina firaqid dhalal. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan kelima poin tersebut ya di dalam kitab beliau Al-Aqidah Wasithiyah. Di kitab di Al-Aqidah Wasithiyah, faqala beliau mengatakan, ini sudah kita bahas, ya mungkin ini adalah kitab pertama ya setelah kitab atau kutip kecil yang kita bahas di masjid ini. Tahun 2000, misalnya 2004 ya, kita membahas kitab tersebut. Antum sudah lahir semua kan? Ya, namun masih belum tahu alamin. Illa marhimallah. Ya, 2004 itu awal kali kita mengkaji kutip. Ya, kita sedang mengkajimah pemanasan di sini dulu. Kitab atau kutip Al-Quaid Al-Arba. Empat kaidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Abdullah rahimahullah. Kemudian baru menginjak kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Itu sudah kita bahas pembahasan ini. Beliau mengatakan fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa taala bain al-ta'til wal jahmiyah wa al-ta'til al-musyabbihah. Artinya wal jam pertengahan dalam bab sifat-sifat Allah di antara kelompok al-ta'til jahmiyah dan kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, wahum wasatun fi babi af'alillah bil jabari wal qadariyah wa ghairihim. Harusnya pertengahan dalam masalah perbuatan Allah, takdir Allah antara kelompok jabariyah dan kelompok qadariyah dan yang lainnya. Yang ketiga, wa fi babi wa'idillah bil murjiati wal wa'idiyah min al qadariyah wa ghairihim. Harusnya pertengahan dalam bab ancaman Allah di antara kelompok murjiah dan kelompok khawarij dari kelompok qadariyah dan yang sebagainya. Dan yang keempat, harusnya pertengahan di babi asma' iman wa din bainal haruriyati wal mu'tazilah wa bain murjiati wal jahmiyah dalam masalah menamai pelaku dosa besar harusnya pertengahan di antara kelompok khawarij mu'tazilah dan kelompok murjiah dan jahmiyah. Dan yang kelima, harusnya pertengahan wa fi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidah wal khawarij, pertengahan di antara kelompok syiar rafidah dan khawarij dalam masalah menyikapi sahabat Rasul SAW. Itu lima poin yang sudah kita baca dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar rahimahullahu hafizallahu taala. Wallahu taala alam. Ini ada penjelasan, sebagian ulama berpendapat bahwa bumi itu datar dan bumi itu diam dikelilingi oleh matahari sebagaimana tercantum dalam Majmu' Fatawa Arkan Islam yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Sementara ilmu pengetahuan modern berpendapat bumi itu bulat dan bumi tidak diam namun mengelilingi matahari. Salah satu buktinya adalah perbedaan waktu matahari terbit antara satu tempat relatif dengan tempat lain dalam satu zona waktu. Juga perbedaan waktu antara negara apabila kita berkomunikasi dengan teman atau negara yang sama, bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwasanya ini bukan masalah usul akidah, ya, bukan masalah prinsip akidah. Namun tetap kita wajib berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena Allah lebih mengetahui tentang masalah sains, masalah ilmu pengetahuan. Ya, adapun yang kita yakini, sebagaimana kata Syekh Muhammad Ibnu Taimiyah, bahwasanya bumi itu datar. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan bahwasanya bumi itu kita jadikan firasan. Firasan itu apa? Datar. Seperti karpet ini firasan, datar. Namun karena besarnya terkadang tidak terlihat. Kemudian juga yang mengelilingi adalah matahari, bukan bumi. Karena Allah mengatakan wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari itu tajri, berputar. Kalau ilmu pengetahuan mengatakan matahari diam itu salah. Karena Al-Quran mengatakan bumi dapat tajri, berjalan. Sekali lagi, kita mengutamakan Al-Quran, apalagi ilmu pengetahuan juga apa? Sering berubah-ubah. Sekarang ini demikian teorinya yang ditemukan yang paling kuat. Nanti ada teori yang lebih kuat lagi. Apa? Dihilangkan. Dulu seperti yang kita pelajari, mulai SD sampai SMA kita mengetahui bahwasanya planet ada berapa? Ya, ternyata ada yang hilang sekarang ya, enggak salah ya. Ya, begitulah teori itu demikian. Ya, tidak apa kebenaran mutlak. Bisa apa? Berubah, ada Al-Qur'an, As-Sunnah tidak pernah apa berubah. Itu kebenaran yang hakiki. Wallahu a'lam. Cuma sekali lagi, ini bukan masalah usul al-aqidah kata sebagian para ulama, maka jangan sampai lebih diutamakan dari pembahasan akidah seperti yang kita bahas sekarang ini. Makanya jarang ulama yang membahas secara apa? Mendalam sebagaimana pembahasan tauhid asma wa sifat. Maka berikan porsinya. Tetap kita ikuti aturan sunnah dalam masa ini, cuma jangan sampai dijadikan itu sebagai usul akidah. Wallahu a'lam. Apakah boleh salat sunnah sambil mendengarkan bacaan Quran dari alat elektronik untuk murojaah hafalan kita sekaligus menambah kekhusyuan karena bacaan yang bagus dari para qori? Nah, ini bid'ah jadidah. Nah, ya tidak ada ya sunnahnya kita mendengarkan dari alat elektronik. Ya, kita sholat jikur apa? Membaca sendiri. Bukan malah apa? Mendengarkan. Faqra, para ulama mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra ma tayassara laka min al-Qur'an. Kemudian apa? Bacalah dari ayat Al-Qur'an yang kau mudah untuk membacanya. Ini perintah. Salah satu rukun sholat membaca Al-Fatihah di antaranya, bukan malah mendengarkan. Kecuali kalau bersama apa? Al-Imam. Manakah lebih afdal berdoa atau doa dibaca sebelum salam atau setelah salam? Apabila sebelum salam ada yang mengatakan dibaca saat duduk tasyahud dan ada yang mengatakan saat sujud. Di antara waktu yang mustajab dalam kita berdoa pada waktu kita sujud dan pada waktu tasyahud, dua-duanya. Jadi kita baca, kalau kita mau baca doa pada waktu sholat, pada waktu sujud. Karena Rasul mengatakan, akrab mayakun abdu mirabi wa wasajir wa aktiru minat doa. Sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya pada waktu dia sujud, yaitu sujud sholat, maka perbanyaklah sholat di sana. Dalam riwayat, masalah tasyahud al-akhir sebenarnya, bahwasanya itu termasuk doa yang mustajab. Makanya ada doa berlindung dari empat hal. Kemudian kita tambah dengan doa-doa yang lain. Kemudian kalau ditanya, bolehkah berdoa dengan selain basmalah pada waktu sujud? Sebagian ulama membolehkan. Seperti Syekh Ali bin Hasan membolehkan. Namun wallah alam kalau kita ragu, daripada kita tidak diterima doa kita karena ragu tadi, karena di antara adab orang berdoa harus yakin. Kalau memang ragu masih banyak waktu-waktu mustajab yang lainnya. Di antaranya antara azan dan qomat, seperti gambaran terakhir. Kita waktu safar dan seterusnya. Wallahualam. Apa hukum seorang muslim mengagumi prestasi kerja orang kafir dalam kepemimpinan? Yang wajib orang muslim ada kebencian kepada orang kafir, meskipun tidak boleh kita menafikan ya seperti prestasinya. Kita objektif, tetap kita pertengahan. Misalnya ada teman yang kafir punya prestasi, jangan ditutup-tutupi. Dalam artian jangan diingkari prestasi. Oh, dia orang bujuk, padahal dia pintar. Ini apa? Tidak objektif, tidak adil. Namun tetap kita ada kebencian kepada orang kafir tersebut. Ini adalah apa? Salah satu prinsip iman. Awsaqul iman al-hubbu billah wal budu billah. Sekuat patali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini salah satu pertengahan Islam, pertengahan al-sunnah. Kita benci orang kafir, namun tidak boleh kita mendolimi orang kafir. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qawmin alla alla ta'dilu, ihdilu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap sekelompok orang membuatmu tidak berlaku apa? Berlaku adil. Dia punya prestasi, jangan antum dustakan. Oh, dia orang bodoh, enggak punya prestasi, jangan. Jangan kebencianmu terhadap orang kafir membuatmu apa? Tidak berbuat adil. Tetap kalian benci kepada orang kafir. Jangan sampai orang kafir jadi pemimpin kaum muslimin. Karena itu ada haram hukumnya. Kita milih orang kafir jadi apa? Pemimpin. Cuma sekali lagi, tempatkan semua pada apa? Tempatnya. Kalau antum ditanya bagaimana prestasinya dia, jangan antum apa? Berdusta. Oh, dia nggak punya prestasi. Jangan.